dan seterusnya di kelanjutan riwayat diperintah untuk menutup kepala dan menundukkan pandangan. Dan hadis tersebut disebutkan juga oleh Ibnu Al-Qayyim dalam As-Sawaiq Al-Mursalah. Dan beliau terangkan bahwa hadisnya dikeluarkan oleh Abu Bakar Al-Ghailani dalam Al-Ghailaniyat. Dan kitab Al-Ghailaniyat ini mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak riwayat darinya, ya sifatnya fawaid, faidah-faidah yang tidak ada dipegang oleh alim yang lainnya. Karena dia adalah sanad yang jarang, maka kebanyakan riwayatnya ada kelemahan. Saya sendiri belum sempat memeriksa, ya, tapi secara umum demikian. Buku-buku yang berbicara dan terkait dengan masalah al-fawaid.